بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih dalam kitab Kasyusyubhat, membongkar syubhat-syubhat yang dibikin oleh ahlu syirik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa'arafta syirka billah alladhi qala Allahu fih inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Perhatikan, al-muallif mengatakan, apabila engkau telah mengetahui bahwasannya dengan pengetahuan yang ada di dalam hatimu, nam, kamu akan tahu kesyirikan yang diinginkan atau syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam. Yang diinginkan di sini adalah syirik akbar. Syirik besar itu tidak akan Allah Ta'ala ampuni. Naam. Karena itu adalah bentuk kedzaliman yang sangat besar. Karena kesyirikan itu adalah merupakan kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah. Dalam keadaan Luqman al-Hakim menasihati anaknya, kemudian Luqman al-Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inna syirka ladzulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berbuat kesyirikan, dan tidak akan Allah Ta'ala ampuni kecuali apa? Kecuali apabila dia taubat sebelum meninggalnya. Adapun orang yang bertaubat sebelum meninggalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Naam. Katakanlah kepada orang-orang yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, naam, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa, keluh kesah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Hatta dosa syirik diampuni tidak? Hatta dosa syirik pun diampuni apabila dia bertobat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum. Jadi antara ayat yang kita baca ini dengan ayat yang kami sebutkan tidak ada pertentangan. Tidak ada tanakut, pertentangan atau pertabrakan. Ayat yang diinginkan di sini, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Yang diinginkan adalah apa? Orang yang berbuat syirik kemudian meninggal tanpa dia bertaubat, itu enggak diampuni. Syirik akbar. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni apabila dia bertobat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, ai asyirku fil ibadah, kesyirikan dalam beribadah. La syirka alladhi huwa i'tiqadun, bukan kesyirikan yang maknanya adalah keyakinan anna ahadan yakhluq wa yarzuq wa yudabbir ma Allah. Bukan kesyirikan yang dimaknakan keyakinan bahwasanya ada seseorang yang menciptakan dan memberi rezeki dan mengatur alam semesta bersama Allah, bukan ini. Karena kalau yang dimaksud adalah keyakinan tersebut adalah tauhid rububiyah. Dan kita sudah kita jelaskan berkali-kali, yang diinginkan di dalam pembahasan kita ini, yang diperangi para al-anbiya wal mursalin adalah apa? Agar terwujudkan atau agar merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, itu. Nah, bukan rububiyah. Adapun tauhid rububiyah mereka hampir semuanya, bahkan apa? Kebanyakan mereka meyakini Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda? Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Saya mereka mengatakan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Naam. Kata beliau, "Bali syirku alladhi hadara Allah minhu huwa i'tiqadun anna ahadan yastahiqu al-ibadah aw syai'an min al-ibadah ma'a Allah." Bahkan kesyirikan yang Allah Ta'ala peringatkan darinya adalah keyakinan bahwasanya ada seseorang yang berhak untuk diibadahi atau ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan kesyirikan yang diperangi oleh Naam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Syirik dalam masalah apa? Dalam masalah al-uluhiyah. Naam. Fasyirku wa da'watu ghairillahi ma'ah. Kesyirikan itu adalah engkau menyeru, engkau berdoa bersama Allah Ta'ala itu dengan yang lainnya. Paham ya? Engkau menyeru, berdoa kepada selain Allah bersamanya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu. Itulah kesyirikan. Na'udzubillah ya. Aw sarfu syai'in min anwa'i ibadah li ghairillah. Atau menyerahkan sedikit daripada jenis-jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syirku alladhi haramahullah. Inilah kesyirikan yang Allah Ta'ala haramkan. Paham ya? Inilah kesyirikan yang Allah Ta'ala haramkan dan pelakunya juga diancam dengan neraka jahanam. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Ta'ala haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Orang-orang zalim ai al-musyrikin. Karena asyirku, naam, maknanya ada az-zulm. Az-zulm maknanya ada syirk. Yang diinginkan di situ adalah apa? Wa ma lidh-dhalimina min ansar ai wa ma lil-musyrikina min ansar. Orang-orang musyrikin tidak memiliki penolong. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa harrama 'ala sahibil jannah, ya kan? Dan juga Allah Ta'ala haramkan terhadap pelakunya surga, dalilnya tadi itu. Nah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah itu. Wa akhbara anna ma'wahu an-nar, dan sekaligus Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya tempat kembalinya orang-orang musyrikin adalah neraka. Na'udzubillah ya neraka ya. Naam. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup, merasakan terus azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Naam. Wa wasyirku alladhi yuhbatu jami'ul a'mal, atau wa wasyirku alladhi yuhbitu jami'ul a'mal, yaitu kesyirikan yang menghancurkan semua amalan. Berarti syirik apa? Syirik akbar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Wa qala jalla wa ala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua apa yang mereka kerjakan. Wa qala jalla wa ala, na muqaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan yang telah berlalu dijadikan bagaikan apa? Haba'an mansura. Debu yang berterbangan, enggak ada faedahnya sama sekali. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, beramal setinggi langit, sebesar gunung, sedalam lautan, enggak ada faedahnya sama sekali. Sehingga Rasulullah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang berislam, beragama Islam. Kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki kepada dia dengan rezeki yang cukup. Wa qana'ahu Allah, dan Allah Ta'ala membikin dia itu cukup, atau dia itu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Wa wasyirku fil uluhiyah, yang menghancurkan semua amalan ada kesyirikan dalam uluhiyah. Syirik akbar, hati-hati. Menghancurkan semua amalan. Wa laysa syirku fil rububiyah, bukan kesyirikan dalam rububiyah. Wa hadha tanbihun min syekh, dan ini peringatan dari Syekh rahimahullah taala, ila annahu kama tajibu ma'rifatu tauhid, tajibu ma'rifatu syirik. Sebagaimana kamu juga wajib mengetahui apa itu tauhid, wajib pula kamu mengetahui lawannya, yaitu asyirik. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Kenapa ketika kita mengetahui kebaikan juga wajib juga mengetahui kejelekan, agar kita tidak terjerumus dalam kejelekan. Di dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, kisahnya para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Naam, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair. Naam, kata Hudzaifah bin Yaman, apa kata beliau? Wa ana as'aluhu 'anil syarr. Dahulu para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani, kata beliau. Kata enam sahabat ini, Hudzaifah bin Yaman, karena aku khawatir kalau seandainya kejelekan itu menimpa diriku. Bayangkan. Sahabat padahal ya. Enam, khawatir, merasa khawatir kalau seandainya kejelekan itu menimpa dirinya. Jadi kita mengetahui kejelekan, barakallahu fikum, bukan untuk terjerumus dalam kejelekan. Kita mengetahui fitnah bukan karena kita ikut campur dalam fitnah. Agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Tahu mana yang benar, mana yang keliru. Tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Seperti itu. Arafu syarra la li syarri. Lakin li atawakkihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan. Tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, nam yaqa'u fihi, dikhawatirkan dia terjerumus di dalamnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga beliau mengarahkan, ketika kamu tahu ke masalah at-tauhid, kamu wajib juga mengetahui asyirik. Biar mengetahui lawannya. Nah, sehingga dengan adanya lawannya, tatabayyana asya'u, akan nampak semua perkara. Naam. Qala asy-syekh Naam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, kata beliau, wa arafta dinallahi alladhi arsala bihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Dan kamu akan tahu agama Allah Subhanahu wa taala yang para rasul, yang Allah taala mengutus para rasul dengannya, min awwalihim, dari awal mereka, ila akhirihim. Siapa rasul pertama kali yang diutus di muka bumi ini? Nuh alaihi salam. Anta awwal rusulin ila ahli al-ard. Anta awal rasulin ila ahli al-ard. Kamu adalah rasul pertama kali yang diutus di muka bumi ini. Adapun Nabi Adam bagaimana? Adapun Nabi Adam, kana nabiyan walam yakun rasulan. Nam walam yakun rasulan. Beliau adalah nabi dan bukan rasul. Menunjukkan bahwasanya rasul yang pertama kali diutus di muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Barakallahu fikum. Naam. Jadi engkau akan tahu agama Allah taala yang diutus semua para rasul, mulai dari awal mereka hingga akhir mereka, alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, yang Allah taala tidak menerima dari seorang pun suatu agama kecuali siwa, kecuali agama Islam, kecuali agama tauhid. Karena agama al-anbiya wal mursalin semuanya apa? Agamanya Islam. Nah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Jangan berharap agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, atau agama-agama yang lain yang ada di Indonesia ini, ada lima agama, itu semuanya sia-sia kecuali agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Barakallahu fikum. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Adapun selainnya, kalau dianut, kalau seandainya dianut agama selain agama Islam, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala terang-terangan jelas membantah orang-orang yang beragama selain agama Islam. Menyebutkan bahwasanya agama selain agama Islam ghairul maqbul, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka enggak diterima darinya sedikit pun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. Hati-hati dalam beragama, hati-hati. Nah, tidak semudah itu. Dalam artian apa? Jangan bermudah-mudahan masuk ke agama selain agama Islam. Murtad dari agama Islam, jangan. Karena ancamannya berat, sudah kita sebutkan dalilnya. Barakallahu fikum. Karena terkadang orang murtad disebabkan karena jabatan, karena kedudukan, karena kepemimpinan, atau karena uang, harta, perempuan, dan misalnya bisa. Yang namanya fitnah seperti itu. Likulli ummatin fitnah, fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, kata Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hati-hati terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik atau hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, "Na'am, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa jalasna hawla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Kemudian kami pun juga duduk di sekelilingnya. Naam, kami pun juga duduk di sekelilingnya. Naam, kemudian apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah ada inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya termasuk perkara yang aku takutkan setelah aku meninggal nanti dibukakannya pada kalian zahratid dunya wa zinatiha, perhiasan dunia, kegemerlapan dunia dan perhiasannya. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Kenapa demikian? Karena orang-orang kalau sudah dibukakan pintu dunia akan berlomba-lomba mencari dunia tersebut. Man huma la yashba'an, man huma fil ilm la yashba', wa man huma fid dunya la yashba'. Dua keinginan atau dua orang yang tidak akan kenyang. Orang yang punya keinginan ilmu, dia tidak akan kenyang dengan ilmunya. Karena dia akan mencari terus, merasa kurang, merasa belum berilmu. Ilmu yang dimiliki merasa masih kurang. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mencari dunia, la yashba', dia tidak akan kenyang. Mungkin dalam bulan ini, pekan ini dapat gaji sekian, dia ingin mencari bagaimana caranya mendapat gaji yang lebih banyak, mendapatkan dunia yang lebih banyak, seperti itu. Hati-hati. Nah, ini perkara yang bisa membinasakan. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadisnya siapa itu? Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, fawallahi, perhatikan, fawallahi, demi Allah, sumpah Rasulullah, sumpah ya, fawallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, kata Rasulullah, walakinni akhsha alaikum, akan tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan pada kalian adalah apa? Antubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum, dibukakannya, dibentangkannya di hadapan kalian dunia sebagaimana dibukakan, dibentangkan umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia tersebut sebagaimana mereka juga berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka akhirnya na'am akan membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Na'udzubillah ya. Jadi kita mengambil dunia ini sebatas yang cukup bagi kita saja. Jangan berlebihan. Dalam artian sudah cukup, selesai. Ada pun selebihnya, nah kita kerahkan untuk akhiratnya. Karena tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Sebagaimana hadis yang sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau dalam sahih Bukhari, hadisnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah. Apa kata Rasulullah? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Ini masih enam sedikit faedah berkaitan masalah bahwasanya dunia jangan sampai menaklukkan kita, jangan sampai mengubah kita yang semula beragama Islam menjadi agama atau beragama agama kufar. Yang semula kita berada di atas sunnah, jangan sampai menyelewengkan kita dari as-sunnah menjadi ahlu bidah. Yang semula kita berada di manhaj ahlu sunnah wal jamaah, jangan sampai memalingkan kita dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah menjadi manhajnya orang-orang hizbiyyin wadzalal. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, dinur rusul huwal islam, agamanya para rasul adalah islam. Huwa, yaitu apa islam itu? Al-istislamu lillahi bittauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ati wal-khulusu minasyirki wa ahlihi. Perhatikan, Islam itu maknanya adalah istislamu lillahi bittauhid, pasrah, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Pasrah dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Wal-khulusu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Barakallahu fikum, seperti itu. Hadza wa dinur rusul wa hadza wal islam. Inilah agamanya para rasul dan inilah yang dinamakan dengan al-islam. Wal islam la yatimmu illa bisunnah. Sudah kita jelaskan asar yang sahih yang diucapkan enam sebagian para salaf, yaitu al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. I'lamu. I'lamu, kata beliau, ketahuilah, annal islam huwa sunnah, wassunnatu hiyal islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Nah, perhatikan itu, kata Imam Al-Barbahari apa? Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam, dan masing-masing keduanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali apa? dengan yang lainnya. Dalam artian, Islam akan tegak dengan as-sunnah, as-sunnah akan tegak dengan Islam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa amal intisabu ilal Islam fi dhahir dunal batin, adapun penisbahan diri kepada Islam secara zahirnya tapi batinnya tidak. Hati-hati. Awil intisabu ilaihi bitasammi faqat, atau menisbahkan diri kepada Islam tapi dengan penamaan saja, KTP-nya saja. KTP kartu tanda penduduknya saja, KTP-nya tertulis apa? Agama Islam. Tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, padahal mampu. Bayangkan. Namanya Islam KTP namanya. Islam KTP. Na'udzubillah ya, hati-hati. Nah, adapun penyandaran kepada Islam secara zahir batinnya tidak, atau penyandaran kepada agama Islam penamaan saja, duna iltizamil ahkamin, tanpa harus melakukan hukum-hukumnya, mengerjakan hukum-hukumnya, awil intisabu ilaihi ma'artika bima yunatiduhu min syirk wal wataniyat, atau menyandarkan diri kepada Islam tapi masih senantiasa mengerjakan, melakukan perkara yang bertentangan dengan Islam seperti kesyirikan, wataniyat, menyembah berhala, awil intisabu ilaihi ma'al jahli bihaqiqatih, atau menyandarkan diri kepada agama Islam tapi bodoh terhadap hakikat agama Islam, enggak tahu apa itu agama Islam, awil intisabu ilaihi duna mualatil awliya'ih, atau juga menyandarkan diri kepada agama Islam tapi tidak mau bermualah, berloyalitas terhadap para walinya, dalam artian orang-orang yang membela agama Islam, enggak suka terhadap orang-orang yang membela agama Islam, wa mu'adatu li'adaih, dan tidak memusuhi musuh-musuh Islam. Falaisa huwa, falaisa hadha huwal Islam, ini bukanlah agama Islam, alladzi ja'at bihi Rasulullah, yang dibawa oleh para rasul atau yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa Islamul istilahi nam mustana', hanya saja itulah Islam secara istilah yang dibikin-bikin. La yughni wa la yanfa, tidak bisa mencukupi, tidak bisa pula apa memberikan manfaat indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaysa huwa din rusul, dan itu bukan agama rasul. Jadi agama Islam itu agama yang diiringi dengan apa? Diiringi dengan ucapan, keyakinan, amalan, bukan sekedar ucapan penyandaran saja, bukan sekedar penampakan secara zahirnya batinnya benci, bukan itu. Tapi usahakan semaksimal mungkin tunduk dan pasrah kepada Allah taala dengan mentauhidkannya, dan kemudian mentaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang apa? Yang mengaku dirinya beragama Islam tapi pada asalnya membenci agama Islam. Mencaci maki ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Satu ayat saja dia mencaci maki, bersendau gurau, bertanda dengan satu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menarik atau menghantarkan kepada kekufuran. Allah taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Naam la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati. Apakah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan ayat-ayatnya kalian berolok-olok, kalian mengolok-olok, mengejek? Naam la ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Enggak dimaafkan lagi sudah. Qad kafartum, kalian sudah kafir. Ba'da imanikum, yang sebelumnya kalian adalah beriman. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauhkan dari pemimpin-pemimpin yang jahat, yang jelek, yang mereka berusaha merusak agama Islam ini. Yang mungkin di antara mereka ada berpolitik, memenangkan politik, berlomba-lomba mencari kursi tapi dengan cara menghina agama Islam, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita bukan tipe yang seperti mereka. Yang kita nasihatkan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur mencaci maki atau menjelek-jelekkan ayat Allah Subhanahu wa taala, karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan, bukan karena kursi, bukan karena partai, bukan karena coblosan atau pemilu dan semisalnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga kita harus senantiasa mendoakan na'am waliyu amrina, yaitu pemimpin kita, agar senantiasa Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka sehingga na'am mereka mengenal mana itu al-batil dan juga mengetahui mana itu al-haq. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.